بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kita melanjutkan pelajaran kita di kiat dan adab dalam menggapai ilmu. Kita di nomor 2 bukan sekarang? Ya. Sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting. Di antara mizah dan perbedaan antara penuntut ilmu dengan orang awam atau keumuman orang adalah di antaranya adalah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Adapun kalau misalnya orang awam atau orang yang tidak kenal pengajian, wajar kalau mereka itu banyak dari waktu mereka dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Wajar itu emang nasibnya seperti itu, ya. Siapapun orang awam itu ya, siapapun itu, walaupun orang awam itu alim, maksudnya alim rajin sholat, ibadahnya rajin. Ketika memang dia bukan thalibul ilm, maka sudah dipastikan banyak waktu dia yang terbuang sia-sia. Makanya tadi kita bilang, di antara perbedaan yang mencolok antara penuntut ilmu dengan orang awam, ya seperti itu tadi. Masalah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang penting atau tidak atau penting atau bermanfaat. Yang lebih mungkin perlu dikoreksi dari kita sebagai thalabul ilm, justru kita ini label thalabul ilm tapi kelakuan awam, ya. Menuntut ilmu iya, tapi menyia-nyiakan waktu ya iya juga gitu. Makanya enggak jadi-jadi. Kalau kita melihat karya-karya ulama dan kesungguhan para ulama, dan juga kalau untuk masa sekarang asatidzah, mungkin mereka produktif dan juga kuat dalam belajar dan mengajar, ya, disebabkan tidak banyak menyibukkan diri dalam perkara yang tidak penting. Kalaupun mungkin pernah sekali-kali mungkin main game atau apa, itu pun kalau memang iya, itu pun porsinya sangat minimalis jika dibandingkan dengan hal-hal lain, jika dibandingkan dengan hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh ustaz atau thalibul ilm tersebut. Makanya kita baca di sini, sibuk dengan urusan yang tidak terlalu penting. Maksudnya, seseorang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak terlalu penting. Ada sebagian orang yang merasa jika dapat membaca 1 jam saja. Masya Allah. Luar biasa hujan ini. Masya Allah. Ya. Ikin kira-kira ini bakal kena gak? Iya. Terpengaruh ya? Atau mungkin anda deketin aja kayak ini? Hah? Dikit. Tidak, enggak, atau enggak apa berefekan insya Allah. Ada sebagian orang yang merasa jika dapat membaca 1 jam saja, dia sudah mendapatkan manfaat darinya sehingga dia pun akan menggunakan sisa waktunya yang banyak untuk bersantai-santai saja. Ini kalau orang itu mungkin merasa pintar atau cepat dalam mencerna rasa seperti itu. Ah, 1 jam aja cukup. Sisanya apa? Main-main. Sisanya main-main. Santai-santai. Ya. Karena merasa 1 jam itu memang udah cukup buat dia belajar. Sebagaimana orang banyak sekarang. Udah cukuplah saya kajian sehari, sekali, seminggu, sejam, udah cukup. Sisanya ya urusan dunia. Ya begitu orang awam seperti itu. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan bersantai-santai itu tidak perlu. Bukan begitu, enggak gitu juga. Santai itu perlu, tapi ada batasnya. Iya, karena manusia memerlukan waktu rehat. Dia enggak mungkin 24 jam menuntut ilmu, enggak mungkin. Ya, bahkan Rasulullah SAW berkata sa'atan sa'atan. ya sejenak-sejenak, artinya enggak langsung semuanya. Ya. Dan juga Nabi SAW tidak mengadakan majelis untuk semua sahabatnya tiap hari. Karena akan apa? Akan terjadi sa'amah, yaitu kebosanan. Ibarat antum kok kemarin setiap hari antum bakal bosan, yakin? Iya. Kecuali kalau mungkin antum ana bayar, mungkin enggak bosan. Tapi kalau misalnya antum talibul ilmu ke sini terus setiap hari sama ana terus, akan terjadi kebosanan, dan itu kejemuan itu wajar. Karena manusia memang diciptakan dia menyukai hal yang baru dan menyukai inovasi dan adanya perbedaan atau variasi dalam belajar, ya. Ada sebagian orang jika membaca 1 jam sudah merasa puas, atau apabila sudah hafal 1 atau 2 ayat, 1 atau 2 hadis dalam 1 hari, ia sudah merasa cukup. Artinya, ya udah, saya kan hari ini sudah ngapalin 2 ayat, maka saya nggak perlu baca lagi, nggak perlu, ya udah, itu udah ibadah saya, udah gitu. Ya, walaupun betul dia menuntut ilmu, bahkan bagi anak pribadi, kalau misalnya kuliah di kampus Lipia misalnya, dari jam 7 sampai zuhur, itu sekitar berarti 5 jaman atau mungkin 4 jaman lah kalau ditambah dengan, kalau dibagi dengan istirahat ya. Itu kan pelajarannya berat kalau syariah, berat sekali itu, ya, berat sekali pelajarannya. Nah, anak pribadi nggak menganggap itu cukup. Melainkan ana pribadi menganggap harus ada seperti apa namanya suplemen tambahan. Ibaratnya kalau kuliah itu adalah kewajiban, makan wajib, tapi mukamilatnya itu suplemen yang di luar, yang kadang-kadang suplemen itu lebih enak dibandingkan yang wajib itu, belajar yang wajib. Ibarat kalau sholat fardu, suplemennya itu ibarat sholat-sholat sunnah yang melengkapi kekurangan di sholat fardu itu. Iya, oleh karena itu, ikhwan, ana waktu kuliah, terutama syariah, sampai ana dagang di pasar kaget, itu membawa kitab kuning untuk ana baca. Dan di tahun-tahun itu, ana masih ingat punya handphone, ya. Handphone itu nggak punya aplikasi Adobe Reader, ya, itu bukan Android, bukan. Dulu belum sampai Android waktu itu ya, anak ingatnya. Android itu baru tahun 2011-an kali ya, sekitar itu kali ya, 2010 gitu ya. Tapi sebelum 2010 itu HP-HP lumayan canggih sih. Dia ada bisa aplikasi-aplikasi seperti apa ya, model kayak gitu ya, tapi bukan itu. Ana lupa namanya. Express apa gitu. Tapi bukan Nokia beneran, ya. Ya, pokoknya gitulah. Itu kan antum tahu PDF kan? Kalau PDF kan sekarang kalau di Android kan ada Adobe Reader ya. Tinggal buka jadilah buku elektronik itu. Dulu ana punya PDF di laptop banyak, buku-buku Arab, buku-buku agama, buku-buku ini, kitab-kitab ulama. Kalau dimasukin ke handphone, itu nggak bisa kebaca, kecuali ana baca dengan cara diformatkan menjadi JPG atau JPEG, foto-foto. Maka ana pecah-pecah satu PDF, misalnya 300 halaman, itu ana pecahin jadi 300 foto satu-satu. Gue sana ini, dan ana atur dari halaman-halamannya. Dan anda baca satu-satu halaman itu melalui, jadi buka galeri, bukan buka PDF, buka galeri. Anak gedein, alhamdulillah bisa waktu itu. Itu orang udah seneng banget itu. Ya, anak baca kitabnya. Ya. Kitabnya Al-Jassas tentang Al-Quran dan kitab-kitab lain, terutama usul fikih. Ya. Dan satu ini banyak kitabnya, sehingga banyak foto, jadi lemot. Ya. Itu seperti itu. Kalau di bis, anak buka itu. Ya. Bahasa Arab punya. Pas dagang, ana buka kadang itu ana baca. Saking ana betul-betul pengen menguasain ilmu syariah ketika itu. Iya. Begitu, ya. Seperti itu waktu itu ana. Ia beralasan jika menghafal banyak khawatir akan memberatkan diri. Benar, manusia itu memang berbeda-beda kemampuannya. Tetapi jika Anda memiliki kemampuan lebih, janganlah Anda menghalangi diri Anda untuk melakukan sesuatu yang baik dan memanfaatkan waktu. Sungguh umur kita sangat pendek dan ilmu itu sangat luas. Ya, umur kita sangat pendek, ilmu itu sangat luas. Dan seumur hidup kita tidak akan bisa merangkul seluruh ilmu. Sehingga ya jangan sia-siakan waktu. Kalaupun mau nyantai, nyantailah sewajarnya. Ya, ada hari nyantai tanpa ilmu itu, kalau orang biasa untuk ilmu setiap hari, hari nyantai tanpa ilmu kering rasanya. Tapi banyak dari thalabul ilm seperti itu. Kalau liburan itu mereka lupa akan ilmu itu. Sayang banget. Ya kasihan orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Bisa juga rahimahumullah boleh. Tapi ini kayaknya salah tulisan, dia selalu rahimahumullah. Dan ulama lainnya, termasuk di antara bisikan syaitan adalah apabila seseorang merasa puas dengan hanya mendapatkan sedikit pengetahuan dari apa yang ia baca. Ya. Iya, itu di antara godaan syaitan. Itu di antara tipuan dari syaitan. Antum merasa puas dengan apa yang antum baca selesai, itu syaitan itu. Maksud bisikan syaitan. Tetapi ketika orang yang betul-betul haus akan ilmu, dia mendapatkan faedah, dia pengen lagi menagih untuk lebih. Menagih untuk lebih, tapi dia tidak berlebihan dalam menagih sehingga ya dia tanpa kontrol sama sekali. Tapi dia juga tidak seperti ini, merasa puas sudah selesai, sudah cukup. Enggak usah banyak-banyak. Iya. Maksudnya habis itu udah selesai, enggak mau belajar lagi nanti kalau lagi merasa butuh baru belajar. Enggak seperti itu. Ya. Syaitan masuk kepada orang seperti ini dan membisikinya dengan berkata, "Kamu sudah lebih baik daripada orang lain, karenanya udah bersantai-santailah kan udah tadi." Ya. Kan udah tadi udah belajar, ya. Akibatnya waktu yang ia gunakan untuk santai lebih banyak daripada waktu yang ia manfaatkan. Ya. Kita ini dibandingkan waktu yang kita manfaatkan baik-baik untuk zikir, untuk apa, waktu santai kita lebih banyak, ya. Coba kalau dipikir-pikir, iya. Apalagi sekarang ada handphone. Waktu santai kita lebih banyak. Lebih tertagih untuk ini untuk itu di media sosial atau handphone, ya. Begitu. Anda telah membaca sejumlah riwayat tentang kesungguhan para salafus saleh, ya, yang sudah kita bahas, untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka walaupun hanya sesaat. Tetapi ketika melihat perpustakaan milik sebagian saudara kita, ya, akan terheran-heran. Apa? Kenapa kita terheran-heran? Dia di sini ganti dengan Anda mungkin, ya. Karena melihat buku yang amat banyak, tetapi pemiliknya enggan membacanya. Bukunya banyak, tapi jarang dibaca. Ya. Kedengeran enggak suara Najlis? Kedengeran, ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai perkataan yang sungguh indah ketika seseorang bertanya kepadanya tentang buku apa yang paling penting untuk dibaca oleh seorang penuntut ilmu. Buku dan kitab tafsir apa yang sebaiknya ia mulai baca? Ya. Di antara penjelasan Syekhul Islam bahwa ada perkataan yang perlu kita hayati dan camkan. Sebab sebagian kita ada yang hanya suka membeli buku dan mengumpulkannya. Ini bagus enggak bagus, ya? Memang mendingan ngumpulin buku, ya, daripada ngumpulin puntung rokok, kan, ya? Betul sih, mendinglah ngumpulin buku, bagus, ya. Daripada ngumpulin poin time zone, ayo, mendingan ngumpulin buku. Betul memang, tapi kan perbandingannya kan jauh banget, ya. Kalau thalibul ilmi itu, kalau memang dia tidak bisa memetakan masa depannya nanti bagaimana cita-citanya, sebaiknya dia ekonomis dalam membeli buku. Ini perhatikan ini. Orang itu berbeda. Ada karakter thalibul ilm yang dia bisa ya tentu semua dengan izin Allah. Maksudnya Allah lah yang akan mentakdirkan, ya, bukan orang ini, ya. Dia bisa memetakan dalam jangka waktu sekian tahun saya kira-kira insyaallah akan begini begini begini. Saya punya plan bakal begini begini begini. Saya insya Allah bisa menguasai usul fikih dalam waktu 3 tahun misalnya. Maksudnya menguasai secara masih global. Adapun mendalami itu perlu waktu lagi. Pokoknya punya pemantapan pemetaan. Sebagian orang begitu. Sebagian dari orang gak bisa. Dan walaupun dia mantapin, dia gak bisa dengan cara pemantapan pemetaan itu. Dia hanya bisa, ya sederhana ini, dan saya ikut arus saja lah gitu. Sebagian thalabul ilm kayak gitu, thalabul ilm. Ya. Kalau memang antum, Masya Allah, semoga hujan yang berkah, insya Allah ini berkah. Rih itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mubashirat ya. Mubashirat itu memberi kabar gembira, dia menyenangkan orang. Iya. Alhamdulillah kita di bawah di rumah Allah gitu. Coba kalau kita di luar yang kita rasakan gimana? Tapi ini berkah. Makanya Syekh Utsaimin suatu ketika ada videonya. Syekh Utsaimin itu sedang mengajar orang-orang sum. Apa sum itu? Orang sum itu apa? Enggak bisa mendengar. Tuna apa namanya? Tuna rungu. Diajarin kan berarti pakai bahasa isyarat ya. Ya beliau enggak bisa bahasa isyarat tentu. Yang ada penerjemahnya, ada yang penerjemah bahasa isyarat. Jadi majelis tersebut terbuka. Ya mungkin agak kayak di lapangan terbuka gitu. Syekh Utsaimin di depan, translatornya ada di sampingnya beliau. Turun mulai hujan rintik-rintik. Syekh Utsaimin kemudian berdiri dan melepas sorban beliau sampai kelihatan gundul beliau. Ya. Enggak gundul-gundul amat memang. Kelihatan gini, berdiri terus kemudian ketawa-tawa, senyum-senyum gitu. Dan penerjemahnya langsung kayak gini, maksudnya ini orang-orang Saudi juga mereka, tapi enggak bisa dengar. Mengisyaratkan buka ini karena ternyata di antara sunnah kita menyambut hujan. Dan kemudian membuka kepala kita untuk membasahkan diri kita. Jadi masa yang namanya mandi hujan itu bisa antum niatkan sebagai amalan berpahala insya Allah. Cuman jangan sekarang ya. Kalau sekarang kita belajar, maka kalau kita lihat mungkin bapak ibu kita jangan mandi hujan ya. Mungkin kalau di awal-awal hujan mungkin ya jangan kata, karena mungkin katanya kalau udah lama gak hujan kemudian mulai hujan itu mungkin ada pengaruh hal-hal yang secara sains itu kurang bagus mungkin ya. Tapi kalau udah kayak gini, antum mau di situ tuh fadl. Iya, asal jangan di tengah lapangan. Ya, ntar kok samber ya, hilang nanti antum. Iya, ini enak banget loh. Ini antum kok situ, ya, masya Allah. Iya, kadang-kadang kalau kita misalnya naik motor kehujanan, enak kan? Enak gak? Gak enak ya. Tergantung mau kemana. Kalau mau kuliah gak enak. Iya. Masya Allah. Tapi ini masya Allah. Mubashirat. Ya. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur ila athari rahmatih, ila athari rahmatillah." Maka lihatlah kepada efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan disebabkan sebelumnya hujan itu turun. Ya. Di balik tembok ini tadinya gersang banget itu. Iya, sampai tanahnya itu kering terus retak-retak gitu loh. Turun hujan yang belakangan hujan 2 minggu lalu atau kapan gitu. Mulai kan tergenang sekarang udah besar mungkin genangannya. Dan kemarin kan waktu kesini sempat banjir. Anak kemudian iseng-iseng siang-siang ngelongok situ. Masya Allah jadi rawa masya Allah makmur. Dan lihat di tengah-tengah itu ada kecil-kecil banyak buih-buih dan juga banyak sesuatu. Anak gak tahu itu apakah anaknya kodok atau ikan-ikan kecil berkumpul banyak seperti banyak telur di situ. Masya Allah. Allah Ta'ala hidupkan itu tanah yang tadinya wafat. Fanzur ila athari rahmatillah. Lihatlah kepada efek-efek dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya luar biasa. Tapi kita lanjutkan. Sebagian kita ada yang hanya suka membeli buku dan mengumpulkannya. Bahkan ia banyak mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan cetakan terbaru yang telah diteliti atau ditahkik dan dijilid rapi. Tadi seperti yang bilang, ada dua tipe orang. Ada orang yang bisa memetakan, maksudnya mencanangkan masa depannya. Saya bakal pinter, saya bakal punya banyak majelis, atau saya bakal punya murid banyak atau saya bakal banyak belajar studi ini, saya akan istiqomah. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang tidak bisa begitu. Walaupun sudah memetakan, tetap gak bisa dia. Karena karakternya gak seperti itu dia. Ya. Kalau anak pribadi karakter pertama itu, anak pribadi karakter pertama. Mencanangkan, memikirkan, jalan ini. Ntar jadi insya Allah, gitu. Dengan izin Allah. Tapi gak semua dari antum kayak gitu. Maka kalau antum dapatkan, antum bukanlah tipe seperti itu. Jangan terlalu dipaksakan. Nah yang punya tipe seperti itu, dia itu dari awal biasanya menanam modal yang banyak. Bukunya diperbanyak. Karena nanti dan memilih buku tersebut, buku yang betul-betul dia tinjau kelak bakal bermanfaat ini buku. Bukan sekadar beli borong semua. Karena ada seorang yang tajir, kaya sekali masya Allah beliau. Punya perusahaan, punya ini, punya itu. Ya, kemudian memesan dari Al-Wadi, memesan dari pustaka Al-Wadi, kitab-kitab ulama yang tebal-tebal, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, ini itu banyak. Kemudian anda masuk ke perpustakanya, gede, mungkin sebesar masjid ini, lemarinya tinggi sampai atas. Ini pengusaha loh, bukan talibul ilm, tapi beliau ketika itu sedang getul-getulnya nuntut ilmu. Cuman urus bahasa Arab belum begitu paham, hanya dikit-dikit paham. Ya dulunya mahasiswa dan beliau dulunya memang orang pergerakan. Tapi sekarang alhamdulillah mau ke salaf, kemudian mulai belajar bahasa Arab. Tapi di sini dia membeli buku-buku itu yang banyak, lihat kardus gede-gede isi buku semua. Karena kaya kan tinggal pesen telepon, terpesen kirim, selesai urusan. Duit kan dilempar-lempar gitu. Iya, antum melet sedikit dikasih duit mungkin ya. Duitnya banyak. Iya. Cuman kalau mungkin kita sejenak mikir, kita lezat gitu ngeliatnya, masya Allah, enak banget banyak buku gitu kan. Tetapi ini musibah pertama dia untuk dirinya sebenarnya. Artinya dia melakukan itu, membeli buku ini, buku itu, dia nggak tahu apa yang akan dia lakukan nanti dengan buku-buku itu. Ana yakin sampai sekarang dia nggak bakal, masih terus nggak bisa baca buku itu. Ana terakhir ngeliat dua tahun lalu, nggak bisa baca buku itu. Masa orang baru pertama kali belajar, kemudian saking semangatnya beli Fathul Bari. Ya gak bisa. Itu butuh waktu panjang untuk belajar mustalah hadis, ilmu hadis dan usul fikih dan seterusnya. Kemudian buku tafsir-tafsir yang tebal-tebal dibeli. Gak bisa. Ini siapa yang menunjuki beliau untuk membeli ini? Kalau ada ustadz yang menunjuki supaya beliau membeli buku ini, berarti ustadz itu gak ngerti fikih dakwah. Dan gak ngerti orang ini seperti apa. Akhirnya apa? Ya, udah terbengkalai. Anda sendiri, masya Allah, mengalahkan ana gitu loh. Mengalahkan ana. Dan cetakannya cetakan terbaik pula. Ya karena banyak duit lah. Gak ada masalah dengan itu. Itu habis anda lihat berapa puluh juta. Itu habis buat sekali beli buku-buku bahasa Arab itu. Yang Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim dan lain-lain. Anda lupa banyak sekali itu. Masya Allah. Berapa Fathul Bari kira-kira? Yang versi terbaiknya. Mungkin 3 atau 4 juta lah. 3 atau 4 juta. Ya insya Allah itu gak harga segitu gak seberapa. Dibandingkan ilmu itu yang di dalamnya. Tetapi siapa yang bisa mengcrack ilmu tersebut kecuali orang yang sudah mahir ilmu hadis. Nah itulah orang kalau gak bisa memetakan, gak ngerti nanti kedepannya gimana, dan bahkan gak konsultasi, dia gak bisa melakukan pembelian buku yang banyak-banyak itu, mubazir. Karena gak bakal bisa dimanfaatkan, dan dia akan berputus asa dengan ilmu. Kulihat buku-buku banyak ini ternyata berat-berat, dia akan putus asa nanti. Iya. Maka kalau karakter antum adalah tidak bisa memetakan, atau kalau berusaha memetakan ternyata memang antum gak bisa fokus, maka jadilah orang fokus dengan satu atau dua buku dulu. Gitu. Begitu. Jangan banyak-banyak dulu. Kecuali karakter antum adalah karakter orang yang memang punya talenta untuk menggapai cepat cita-cita antum. Nah, ini beda. Sebagian orang ada kayak gitu. Ya, gak semuanya dari kita seperti itu. Maka ukur diri kita masing-masing. Begitu. Nah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, umat ini telah menguasai berbagai bidang ilmu dengan baik. Orang yang hatinya dipercahaya oleh Allah Ta'ala, maka ia akan diberi petunjuk dengan apa yang telah ia kuasai dari ilmu tersebut. Dan orang yang dibutakan oleh Allah, tidaklah buku-buku yang ia miliki kecuali akan menjadikan dirinya semakin bingung dan tersesat. Nah, itu. Berarti semua ini butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata kita berusaha ikhtiar, tetapi butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat ada orang menguasai ilmu, Tapi ilmu yang dikasih itu membuat dia semakin menyimpang. Ketahuilah itu, orang itu telah dihalangi dari taufik Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapatkan hidayah irsyad. Walaupun mendapatkan hidayah irsyad. Kadang-kadang kita mengetahui ini buruk, tetap aja kita lakuin. Tahu kita itu buruk, tetap enggak bisa saya tinggalkan ini. Itu namanya kita sudah dapat hidayah irsyad tapi kita terhijabkan dari hidayah taufik, ya. Diharamkan dari hidayah taufik. Ya, diharamkan ya orang dari hidayah taufik itu ada beberapa sebab. Satu, niatan enggak ikhlas, bisa jadi itu. Di antara penyebab kita terharamkan dari hidayah taufik walaupun udah tahu ilmunya, di antaranya adalah niatan tidak ikhlas. Atau di antara hal lainnya adalah pertemanan, pengaruh pertemanan itu. Ya, pengaruh pertemanan itu membuat kita terhalangi dari hidayah taufik. Kalau teman kita itu adalah teman yang sesat, enggak enakan sama temannya gitu. Atau karena sudah kadung ada jasa temannya ya, enggak enak jadinya. Atau yang ketiga, karena harta haram, penghasilan haram. Makan sesuatu yang haram itu bisa mengharamkan diri kita dari taufik walaupun kita sudah tahu itu enggak benar, kita ikuti terus. Padahal haram, jelas kita tahu. Dan kalau kita lihat diri kita dan siapapun dari orang yang terhalangkan dari hidayah taufik itu berkisar tiga itu aja, imma karena enggak ikhlas, ya. Jadinya berat untuk meninggalkan sesuatu karena Allah karena ia enggak ikhlas. Atau imma karena apa? Pertemanan enggak enakan. Jadi ya udah terus sajalah. Atau ketiga karena harta atau makanan haram atau minuman haram itu aja udah. Kalau orang udah tulus dan dia berteman dengan orang soleh, tapi dia kok tetap terhijab dari kebenaran. Bisa jadi karena apa? Harta atau makanannya, minumannya tuh lihat. Itu bisa mengharamkan diri seseorang dari kebenaran. Ya? Gitu. Kemudian ketika menceritakan tentang biografi Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwasanya dia yaitu Ad-Darimi berkata, sesungguhnya ilmu bukanlah dengan banyaknya periwayatan, ya. Tapi ilmu adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati. Dan syarat mendapatkannya ialah dengan ittiba', mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan hawa nafsu serta bid'ah. Iya. Orang semakin semangat mengikuti sunnah Nabi itu semakin cepat dapat taufik. Makanya kita melihat ikhwan, salafiyin itu orang-orang yang cepat sami'na wa ta'na kepada sunnah Rasul dibandingkan dengan selain salafiyin. Iya, karena mereka orang yang paling jauh dari bid'ah. Ya, mereka orang yang paling jauh dari bid'ah. Kami menyebutkan kedua riwayat ini karena salah seorang dari kita jika memperhatikan buku-buku yang dimilikinya, maka ia akan mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas buku-buku tersebut. Masya Allah, berat nih. Ana punya buku banyak, Masya Allah. Berat juga ini. Ya. Tetapi tentu ini enggak berarti antum haram memiliki buku banyak. Enggak, bukan gitu juga. Artinya adalah, antum kalau berbiku pikir-pikir, apakah buku ini kelak itu memang akan bermanfaat atau tidak. Jangan cuma yang paling beli buku nafsu, beli buku doang. Tapi kelak dimanfaatkan atau enggak, walaupun mungkin bukan tahun ini, mungkin 2 tahun lagi setelah antum lulus kuliah misalnya, anak akan memanfaatkannya. Misalnya buku fikih dakwah misalnya. Sekarang belum dakwah memang, tapi ya mumpung ada duit beli buku fikih dakwah, karena mungkin 2 tahun lagi saya lulus dari kuliah, saya akan berdakwah dan saya perlu buku ini. Nah itu, dipetakan coba untuk masa depannya. Sebelum buku itu mahal gitu kan. Anak banyak punya buku yang dulu waktu kuliah, anak kerja, mukafah dan lipia, anak habiskan banyak buat buku juga. Iya, banyak buat buku habis. Ya. Dan ternyata sekarang pas anak lihat harganya membludak banget sekarang. Tinggi banget harganya, 2 kali lipat dari waktu-waktu harganya di sana. Harga yang dulu waktu anak beli 800 ribu, sekarang udah 1,4 sekitar itu. Lumayan lah 600 ribu bedanya. Ya. Ya buku yang 500 ribu dulu ketika itu mungkin sekarang jutaan. Lumayan itu, 2 kali lipat. Ya. Jadi dulu di betul-betul membeli kitab, ya. Sekarang tinggal menikmati hasilnya, alhamdulillah, nggak perlu beli-beli banyak lagi. Bahkan udah cukup puas dengan apa yang ada dari buku-buku. Bahkan enggak semua buku, belum semua buku bisa Anda baca, ya. Dan enggak harus dibaca semuanya memang dari awal sampai akhir, enggak harus. Oke? Kemudian jika kita mau mengatur dan menjaga waktu dari berbagai kesibukan agar selalu bermanfaat, ya. Enggak apa-apa. Kalau bisa ada kain taruh aja situ. Ya, kita lanjutkan. Jika kita mau mengatur dan menjaga waktu dari berbagai kesibukan agar selalu bermanfaat, lalu mengatur waktu untuk membaca dan menghafal, udah fokus ini. Udah. Ada lagi ya? Ya, kita ulang. Jika kita mau mengatur dan menjaga waktu dari berbagai kesibukan agar selalu bermanfaat, lalu mengatur waktu untuk membaca dan menghafal, niscaya kita akan mendapatkan kelezatan dan manisnya ilmu. Kita akan merasa rindu untuk banyak membaca dan membahas tentang ilmu. Lezat, ilmu itu lezat, ya. Dan kalau kita sudah merasakan indahnya dan lezatnya ilmu, kita akan merasa rindu untuk banyak baca, banyak mengkaji, membahas tentang ilmu, ya. Iya. Antum udah tidur siang belum? Kenapa enggak tidur siang? Wajah antum kesian, kalau antum enggak tidur siang itu kesian ngelihatnya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku mendengar Al-Muzani berkata, pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuh rahimahumullah lagi. Bagaimana kecintaan Anda terhadap ilmu? Maka Imam Syafi'i, ini Al-Muzani memang muridnya Imam Syafi'i, ya. Maka Imam Syafi'i menjawab, jika aku mendengar satu huruf, bukan satu faedah, baru satu huruf yang belum pernah aku dengar sebelumnya, maka seluruh anggota tubuhku ingin memiliki pendengaran yang mana dengannya mereka dapat menikmati huruf atau ilmu tersebut, sehingga telinga ini menikmatinya. Ya. Ditanyakan pula kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana kesungguhan Anda terhadap ilmu? Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, ibarat seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang, di mana ia tidak memiliki harta kecuali anak tersebut. Ya. Betul-betul tuh. Saking cintanya sama ilmu. Ibarat seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Ya. Ketika tahu ternyata anaknya ada di Masjid Silaturahim, langsung pergi ke situ. Sebagaimana Syekh Khalid ini. Tahu ada majelis ta'lim di Masjid Silaturahim, langsung datang walaupun hujan. Ini baru talib mithali, ya, luar biasa. Ya. Enggak seperti antum, ya. Tidur enggak mau, ya, nuntut ilmu ngantuk-ngantukan. Ya, enggak apa-apa. Taib, alhamdulillah kita cukup sampai situ. Karena Syekh Khalid sudah datang, maka kita cukupkan sampai ini aja. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslimin katsira, ya.